السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله pada malam hari ini, malam yang ke-16 dari bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'watis Salafiyah, pokok-pokok dari Ad-Da'watus Salafiyah, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Alu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan penjelasan beliau pada al-aslus sabi', prinsip yang ketujuh, yaitu seorang salafi adalah seorang yang menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk hizbiyah, demikian pula jamaah-jamaah islamiyah as-sirriyah, pergerakan-pergerakan rahasia mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam. As-salafi tidak memiliki intima, tidak memiliki penisbatan kecuali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas jejak para ulama us-salaf. Maka mereka jauh dari hizbiyah, dari kelompok-kelompok yang mereka berkumpul di atas aturan-aturan, di atas prinsip-prinsip yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik hal-hal yang kaitannya dengan kelompok-kelompok yang berpolitik dari kalangan al-ahzab as-siyasiyah, dari partai-partai politik, maka mereka menjauhkan diri darinya. Demikian pula dari hizib-hizib, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dengan melakukan pergerakan-pergerakan tertentu, memiliki aturan-aturan dan prinsip-prinsip ajaran tertentu yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita terangkan pula tentang adanya gelar-gelar ahlus sunnah as-salafiyah, bahwa mereka disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga disebut sebagai ahlul hadith, al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah, ahlul athar, dan mereka juga disebut sebagai as-salafiyah. Gelar-gelar ini tujuannya adalah untuk menyatakan sebuah sikap di dalam berkeyakinan, dalam beragama, bahwa sikap dan pandangan kami dalam beragama adalah merujuk kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, merujuk kepada apa yang menjadi kesepakatan umat ini, apa yang menjadi ijma' dari kalangan umat ini. Tiga perkara ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala usulun ma'sumah, sebagai prinsip-prinsip yang terjaga dan terpelihara. Setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, maka kewajiban mereka adalah mengembalikan kepada tiga prinsip ini: kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' umat ini, apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang berjalan di atas jalan mereka. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha anna hadhihi al-alqab la tufdhi ila al-bid'ah wala ila ma'siyah. Dan di antara sebab adanya gelar-gelar ini, penisbatan-penisbatan ini, ahlus sunnati wal jama'ah dan seterusnya, itu tidaklah menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Tidak. Sebab inilah yang menjadi pijakan para ulama us-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Mereka menjadi barometer kebenaran. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang terbaik, siapakah manusia yang terbaik, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka beliau dan yang bersama beliau adalah sebaik-baik manusia. Lalu beliau ditanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi sebaik-baik manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina 'alal athar, yang berjalan di atas jejak mereka. Alladzina 'alal athar, yang berjalan di atas jejak mereka, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu Nabi ditanya lagi, kemudian siapa yang terbaik setelah itu? Farafadhahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak mereka, tidak lagi menjawabnya. Maka kebaikan itu ada pada Rasulullah, para sahabatnya, dan yang berjalan di atas jejak Rasulullah dan para sahabat. Maka inilah yang dimaksud dari gelar as-salafiyah. Inilah yang dimaksud dari gelar ahlul athar, ahlus sunnati wal jamaah. Dari sini kita mengetahui bahwa gelar-gelar ini itu tidak menjerumuskan seseorang kepada bid'ah. Justru hal itu menyelamatkan mereka dari bid'ah. Karena dalam sikap beragama mereka senantiasa merujuk kepada prinsip-prinsip agama yang terjaga dan terpelihara ini. Wala ila ma'asiyah, tidak juga menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan. Wala ila asabiyatin li syakhs, tidak pula mengarah kepada sikap fanatik kepada orang tertentu. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak diperbolehkan seorang bersikap fanatik di mana dia mengambil setiap ucapan orang tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seseorang menjadikan orang tertentu yang ada di kalangan umat ini atau menjadikan satu ucapan tertentu lalu menjadikan orang ini atau ucapan ini sebagai prinsip al-wala wal-bara di atasnya. Siapa saja yang bersamanya maka dia adalah sahabat kita, teman kita. Dan siapa saja yang menyelisihinya maka dia adalah lawan kita. Kita wajib berlepas diri darinya. Ini bukan dari Islam. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bal hadza min fi'li ahli al-bid'ah. Ini termasuk perbuatan ahlul bid'ah. Yaitu mereka yang menjadikan orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan tertentu selain kitabullah, selain sunnah Nabi dan selain kesepakatan umat ini, ini dijadikan sebagai barometer sikap loyal wal bara di atas ucapan ini atau di atas orang ini. Ini perbuatan ahlul bid'ah. Hati-hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang seorang enggak sadar sikap kekaguman dia kepada seseorang menyebabkan dia menjadikan orang itu sebagai prinsip al-wala wal-bara. Akhirnya dia terjatuh ke dalam hizbiyah waliyadzubillah. As-salafiyah tidak demikian. Mereka tidak bersikap fanatik kepada orang tertentu. Wala ila asabiyatin li ta'ifah. Tidak pula bersikap fanatik kepada kelompok tertentu. Sama sekali tidak. Namun mereka fanatik kepada kebenaran. Sikap fanatik mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi kesepakatan pendahulu umat ini dari kalangan as-salaf as-salih. Wa minha anna 'aqdal wala'i wal bara' wal muwalati wal mu'adah ladaihim innama huwa 'ala al-islam la ghair. Dan di antara prinsip ahlus sunnah adalah mengikat sikap loyal dan antipati mereka, sikap al-wala dan al-bara, sikap cinta dan permusuhan mereka, hanyalah di atas Islam, tidak di atas yang lainnya. Di atas Islam dan tidak di atas yang lainnya. Bukan di atas kabilah yang sama, karena kita kabilahnya sama maka kamu saya cinta karena kamu berasal dari kabilah yang sama. Kalau enggak, maka kamu musuh saya. Kamu berasal dari suku yang sama dengan saya, maka saya loyal kepadamu. Kalau tidak, maka saya tidak loyal kepadamu. Tidak. Di dalam Islam tidak demikian. Mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah siapapun mereka, dari manapun mereka berada, warna kulit apapun mereka, kalau prinsip mereka adalah prinsip ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang kita cintai di atas sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, walaupun mereka dari orang yang paling dekat dengan kita, kalau dia musyrik, kalau dia kafir, maka tidak ada kecintaan kepada mereka. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati ada suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir ada perasaan mawaddah, ada kecintaan di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim tidak diperbolehkan ada kecintaan kepada Yahudi, kepada Nasara, kepada agama-agama yang lain, tidak diperbolehkan sikap bara' kepada mereka. Sebagaimana yang itu menjadi sikap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sungguh pada diri Ibrahim dan yang bersamanya itu terdapat contoh terbaik untuk kalian. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Sampai kapan sikap berlepas diri itu? Inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Kami kufur kepada kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Tidak diperbolehkan seorang mengungkapkan rasa cinta kepada Yahudi dengan agama yang dia miliki itu, dengan kekufuran yang ada pada dia, atau kepada Nasrani. Ini orang yang saya cintai, enggak boleh. Tidak diperbolehkan ada perasaan cinta seorang muslim kepada non-muslim kecuali jenis cinta tabii. Ada yang disebut mahabbah tabiiyah. Kecintaan alami, kecintaan naluri, manusiawi. Ya. Yang itu adalah sesuatu yang seseorang enggak bisa menolak gitu. Seseorang enggak bisa menghilangkan dari hatinya. Kecintaan itu masuk gitu. Itu secara tabiat. Diperbolehkan di dalam Islam seorang lelaki menikahi wanita kitabiyah, wanita dari ahlul kitab, Nasraniyah, Yahudiyah, halal diperbolehkan. Tentu dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga, ya tentulah yang namanya suami bersama dengan istrinya ada kecintaan, iya kan? Dari hasil cinta itulah ya, terbina keharmonisan rumah tangga. Dari sebab cinta itulah sehingga mereka dikaruniai anak. Dari hasil cinta itu namanya cinta tabiah, cinta yang sifatnya naluri, manusiawi. Seseorang enggak bisa menolak. Kecintaan seorang anak kepada orang tuanya itu tabiat, manusiawi, naluri. Kecintaan orang tua kepada anaknya, walaupun anaknya kafir atau kafirah. Demikian pula sebaliknya. Ketika ada seorang tetangga, tetangga ini berbuat baik kepada kita, padahal dia kafir, dia musyrik. Dia pernah berbuat baik kepada kita, sehingga kita salut kepadanya dengan apa yang dia lakukan. Sehingga muncul ada perasaan cinta, cinta yang sifatnya tabiat di dalam diri kita terhadap orang ini. Dia kafir, tapi jangan kamu mencintai dia karena agamanya, haram, enggak diperbolehkan. Tapi cinta sebagai manusia, dia berbuat baik, kamu tahu tentang kebaikan dia, muncul rasa cinta, itu tabiat. Sulit untuk dihilangkan dari diri kita. Teman karyawan, karyawan ini seorang yang non muslim, kafir, ya, tapi dia membantu pekerjaan kita misalnya, atau terlihat bahwa orang ini jujur dalam pekerjaannya. Ada orang-orang yang lain mereka muslimin tapi koruptor, suka melakukan korupsi. Orang ini walaupun dia kafir tapi dia memiliki sebagian dari sifat yang seharusnya muslim yang memiliki sifat itu, yang memiliki akhlak itu, kejujuran, amanah, itu kan sifat yang terpuji di dalam Islam. Kok dimiliki oleh seorang yang kafir? Dan kamu tahu, maka ada kecintaan kamu terhadap orang kafir itu dari sisi tabiat kamu. Ya, sesuatu yang kamu enggak bisa menghilangkannya, itu sudah menjadi naluri kamu. Kamu cinta dia karena kebaikan yang ada pada dia. Nah, ini yang disebut mahabbah tabi'iyah. Cinta tabiat, naluri, manusiawi, jibili. Ya. Jadi, adapun selain dari itu, maka tidak diperbolehkan. Maka di dalam Islam tidak ada yang disebut al-uhuwatul insaniyah. Persaudaraan karena sebab atau atas dasar manusia. Saya cinta kamu karena kamu seorang manusia, itu enggak ada dalam Islam. Saya adalah saudara kamu karena kamu sebagai manusia, itu enggak ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam adalah innamal mu'minuna ikhwatun, persaudaraan karena Islam dan karena iman. Dan di dalam Islam dalam hal persaudaraan hanya ada dua jenis yang ditetapkan. Persaudaraan karena hubungan kerabat. Persaudaraan karena hubungan kerabat itu berlaku dalam hukum waris mewarisi. Dan yang kedua persaudaraan karena iman. Maka kembali kepada pembahasan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip al-wala wal bara itu di atas kebenaran, di atas al-haq, bukan di atas person, bukan di atas orang-orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Idza ulima hadza faqad taqarrara fi ma ulima min al-islam bid-darurati annahu la dina illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imam wa la imama illa bi sam'in wa ta'ah." Apabila hal ini telah diketahui, maka telah menjadi sebuah ketetapan tentang apa yang diketahui dari Islam ini secara pasti, bahwa tidak ada agama kecuali dengan berjamaah. Tidak ada agama yang ditegakkan, yang hak, kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imam, dan tidak ada jamaah kecuali bersama imam yang memimpin mereka seluruhnya. Yang dimaksud imam di sini adalah pemimpin, penguasa negeri. Bukan imam sholat, bukan imam dalam satu organisasi tertentu. Bukan itu yang dimaksud. Membuat kelompok sendiri, lalu kemudian diangkat seseorang sebagai imamnya, lalu para pengikutnya membaiatnya. Siapa yang tidak membaiat, maka matinya mati jahiliyah. Dalam keadaan dia tidak memiliki wilayah, ya, sekedar itu adalah sebuah perkumpulan, sebuah komunitas. Maka itu baiat bid'ah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud imam di sini adalah imam kaum muslimin yang memimpin mereka dalam sebuah wilayah kekuasaan, apapun namanya. Wala imama illa bisam'in wa ta'ah, dan tidak ada keimamahan kecuali dengan mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Nah, hati-hati ahlul bid'ah, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah itu seringkali menggunakan ungkapan ini, lalu kemudian mereka mengarahkannya kepada jamaah mereka. Ya. Ungkapan ini datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah berkumpul di atas satu pemimpin, penguasa negeri. Itu yang dimaksud jamaah. Bukan yang dimaksud di sini adalah kelompok yang disebut jamaah. Nanti masing-masing jamaah itu mengklaim bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Umar. Ada jamaatul tabligh, ada Islam jamaah, ada jamaatul muslimin jamaah ini. Macam-macam jamaah-jamaah. Bukan itu yang dimaksud. Jamaah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mereka berkumpul dan bersepakat di atas satu imam yang mereka mendengar dan taat dalam sebuah kekuasaan, dalam sebuah negeri. Maka mereka menampakkan ketaatannya kepada imamnya. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, yaitu tidak akan sempurna keislaman seseorang kecuali apabila dia berpegang kepada jamaah, tidak keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan penguasa tersebut dengan melakukan pemberontakan dan yang semisalnya. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, yaitu kepemimpinan. Imarah maksudnya imamah, imam yang ditaati. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan yang tegak kecuali dengan ketaatan. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa mereka yang muslim. Apakah penguasa itu salih, barun, ta'at, ataukah penguasa itu fajir, talih? Penguasanya zalim, tapi dia muslim, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya, selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nanti akan diterangkan pada prinsip yang berikutnya, yaitu yang ke-8. Lalu kata beliau, yaqulu asy-syaikhul 'allamah Bakar Abu Zaid fi kitabih al-anif fi dzikr, berkata asy-syaikh al-'allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hukmu al-intima' ila al-firaq wal ahzab wal jama'at al-islamiyah. Kata beliau, hadha huwa al-mafhum asy-syar'i li jama'at al-muslimin. Ini adalah pemahaman yang syar'i terhadap jamaah kaum muslimin. Inilah pemahaman yang syar'i terhadap jamaah kaum muslimin. Ini penting untuk diperhatikan. Jamaah kaum muslimin yang syar'i itu yang mana? Yaitu yang mereka senantiasa berada di dalam sebuah kekuasaan di atas seorang imam, di atas seorang pemimpin yang didengarkan dan ditaati ucapan-ucapannya. Ini adalah pemahaman yang syar'i terhadap jamaah kaum muslimin. Muta'akhuna 'ala minhajin nubuwah al-kitabi was-sunnah. Mereka saling bersaudara di atas manhaj nubuwah. Di atas minhajun nubuwah. Apa itu minhajun nubuwah? Yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yantazimuhum imamun dzu syaukatin wa mana'ah. Yang mengatur mereka adalah seorang imam, seorang penguasa, pemimpin negeri yang memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan yang dengannya dia mampu mengatur kondisi dan kehidupan masyarakat, kaum muslimin. Wa hadhihi hiya rawabitul 'ammah bainal muslimin liwahdatihim wa tamasuki jama'atihim. Maka inilah yang akan menyatukan secara umum di antara kaum muslimin. Inilah yang akan menguatkan persatuan mereka dan akan mengokohkan jamaah mereka. Apabila mereka senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya. Penguasanya bukan imam kelompok, penguasa. Dalam hal ini di negeri kita disebut presiden. Hukum presiden sama seperti hukum raja, sama seperti hukum khalifah, sama seperti hukum amirul mukminin, apapun namanya. Wajib untuk ditaati. Didoakan dengan kebaikan. Tidak dicaci maki, tidak dicerca, tidak didoakan dengan kejelekan. Berupaya untuk membantu mereka untuk melakukan hal-hal yang membawa kemaslahatan hidup dalam sebuah negeri. Tidak mengkritik mereka di hadapan publik, di atas mimbar, di jalan-jalan. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada al-khuruju alaihi, melakukan pemberontakan dan keluar dari ketaatannya. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan mereka di atas imam. Wa bi qadri at-tafriqi yahsul al-ikhtilaf wal ittirab. Maka sesuai kadar, tergantung kadar mereka mengabaikan prinsip ini, maka disinilah terjadi ikhtilaf. Disinilah terjadi keguncangan-keguncangan dalam sebuah negeri. Semakin mereka meninggalkan prinsip-prinsip sunnah ini, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hal ketaatan kepada penguasa, maka akan muncul berbagai macam khilaf dan akan muncul berbagai macam kegoncangan-kegoncangan, pergolakan yang ada di dalam negeri tersebut. Di dalam Islam, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, maka kita wajib taat kepadanya. Ya. Kalau di dalam Islam, itu enggak ada istilah oposisi. Siapa yang menjadi pemimpin, taat kepadanya. Jangan menjadi oposisi yang suka mengkritisi pemerintah. Jangan menjadi penentang yang suka melakukan hal-hal yang menyebabkan kedudukan pemerintah itu jatuh di hadapan masyarakatnya. Itu enggak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, oleh karena itu, termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak ikut campur dalam hal-hal yang apa menjadi yang itu menjadi kekhususan mereka sebagai pemerintah, sebagai penguasa. Kita jangan melakukan intervensi. Nasihat, sampaikan nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Melakukan sikap penentangan, mengkritisi terang-terangan, ya. Melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan wibawa seorang pemimpin dalam sebuah negeri, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Siapapun dia, walaupun orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi, karena ada orang-orang yang mengaku sebagai salafi, tapi prinsipnya terjatuh ke dalam prinsip khawarij. Hati-hati. Ngakunya salafi, tapi dia mengatakan kalau mendoakan kejelekan kepada presiden, ya tidak boleh. Tapi kalau gubernurnya, boleh. Kalau bawahan-bawahannya, boleh. Tidak tahu rincian dari mana yang seperti ini. Ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya, insyaAllah. Ada yang punya pemahaman seperti itu. Mengaku mendakwahkan sunnah, tapi pahamnya paham yang jauh dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Fa'idhan khazala fardun minal muslimin, awin khazalat firqatun anhum, fahadhan syiqaqun alal muslimin, watafriqun li jamaatihim. Maka apabila ada seorang individu dari kaum muslimin, dia memutuskan dirinya, memisahkan dirinya dari penguasanya, dia tidak ingin menampakkan ketaatan kepada penguasa, atau sekelompok dia memisahkan diri dalam hal as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasanya, dia mengambil sikap oposisi, dia memisahkan diri, tidak ingin menampakkan ketaatannya, maka ini adalah merupakan bentuk insyiqaq, memecah belah kaum muslimin, ya, dan mencerai beraikan jamaah kaum muslimin. Wa huwa fi tabi'ati halihi inkhizalun an kulli al-islam ala minhajin nubuwah. Dan perbuatan ini, apakah yang dilakukan oleh individu tertentu atau yang dilakukan oleh satu komunitas, kelompok tertentu, ini adalah merupakan bentuk pemutusan dari seluruh Islam. Islam yang berjalan di atas minhaj an-nubuwah, di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kelompok manapun itu, apabila mereka menampakkan sikap-sikap memisahkan diri dari penguasa, enggan untuk taat kepada penguasanya, maka ini merupakan benih-benih khawarij. Ini adalah merupakan sikap yang menyelisihi aqidah Islamiyah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa hadhihi al-jama'atul islamiyah allati qamat 'ala al-usus al-ba'idah 'anil kitabi was-sunnah hiya fil haqiqati inshiqaqun 'anil muslimin. Maka jamaah-jamaah Islam ini, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, yang tegak di atas prinsip-prinsip yang jauh dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dari Kitab Allah dan dari Sunnah, maka pada hakikatnya jamaah-jamaah tersebut memisahkan diri dari Al-Muslimin, dari kaum Muslimin yang disebut Al-Jamaah, yaitu Al-Jamaah yang mereka berkumpul di atas imam mereka yang wajib untuk ditaati. Maka setiap dari jamaah tersebut yang menyimpang dari Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menempuh cara-cara yang seperti ini, melakukan perlawanan kepada penguasa, ini merupakan bentuk insyiqaq, ya, memisahkan diri dari kaum Muslimin, menjauhkan diri dari prinsip Ahlus Sunnati Wal Jamaah, apapun namanya. Walaupun yang menjadi pengikut mereka terbanyak, mayoritas, ya. Kalau mereka melakukan demo, penuh itu Monas dan yang sekitarnya, penuh. Penuh, sesak. Mengucapkan kalimat-kalimat yang terang-terangan mencaci maki pemerintah, merendahkan dan menghilangkan wibawa pemerintah di hadapan masyarakatnya, ini sangat berbahaya sekali. Ya, ujung-ujungnya nanti mereka akan melakukan tindakan-tindakan waliyadzubillah. Apabila mereka punya kemampuan, maka yang terjadi adalah kekacauan, kehancuran. Cukuplah apa yang terjadi di sebagian negeri itu jadi pelajaran bagi kita. Seperti apa yang terjadi di Suria, yang mereka sebut sebagai Ar-Rabi' Al-Arabi. Mereka menyangka bahwa mereka akan meraih kemenangan, mengangkat senjata kepada penguasa resmi ketika itu, yang akhirnya kekalahan yang mereka rasakan, penderitaan hingga sekarang ini. Allahul Musta'an. Jadi cukuplah apa yang telah lalu menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, engkau tidak akan mendapati ada satu kelompok yang dia keluar dari ketaatan kepada penguasanya, melakukan pemberontakan, melainkan hasilnya akan menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih buruk dari apa yang mereka harapkan dengan mengingkari kemungkaran tersebut. Mereka melihat penguasa memiliki kemungkaran, melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, tapi kan dia Muslim. Ketika mereka melihat kok pemerintah ini membiarkan menyebarnya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka pun melakukan pengingkaran terhadap penguasa. Maka mereka pun keluar dari ketaatan kepada penguasanya, melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah di antara kaum Muslimin. Perekonomian mandek, tidak berjalan, ya. Akhirnya masyarakat hidup dalam kefakiran. Hancurnya tatanan kehidupan mereka, rumah-rumah mereka hancur, sehingga mereka hidup di tenda-tenda, kesulitan mencari makan dan minum. Tertumpahnya darah-darah kaum Muslimin. Mana yang lebih besar kemudaratannya dibanding kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, cukuplah apa yang telah terjadi menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Menyikapi sesuatu berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata beliau, jamaah-jamaah Islam ini yang tegak di atas prinsip-prinsip yang jauh dari Kitabullah dan As-Sunnah adalah merupakan bentuk memisahkan diri dari kaum Muslimin, memecah belah kaum Muslimin. Wa syarruha wa dararuha a'zham bi katsirin min khairiha. Kejahatannya, kemudaratannya itu jauh lebih besar dibandingkan kebaikan yang diharapkan. Fahiya lamma ikhtarat tariqan la yantami ila al-kitab was-sunnah wa la yanhalu min salaf hadhihi al-ummah dakhala 'alayha an-naqsu min hadha al-bab. Maka ketika kelompok ini memilih jalan yang mereka tidak berintima, mereka tidak menisbatkan diri kepada kitabullah dan as-sunnah, tidak menjadikan prinsip dan manhaj mereka beramal dengan kitabullah dan as-sunnah, wala yanhalu min salafi hadhihi al-ummah, dan mereka tidak mengikuti jejak pendahulu umat ini, tidak meminum dari minuman mereka, maksudnya mereka tidak mengikuti jejak umat ini, maka di saat itulah yang terjadi adalah kekurangan dalam perkara ini. Falhadara alhadara min hadhihi aljama'atil mashbuha, maka berhati-hatilah kalian dari jamaah-jamaah yang tidak jelas ini, yang meragukan ini, yang tidak berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fala takunu ayyuhas syabab dhahiyatan amsalaha. Dhahiyatan amsalaha. Maka wahai para remaja, wahai para pemuda, jangan kalian menjadi korban-korban yang semisalnya. Korban-korban berikutnya, hati-hati, ada pergerakan-pergerakan yang terjadi, itu adalah pergerakan rahasia. Mereka merekrut anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, itu direkrut lalu kemudian diberi doktrin-doktrin agar kemudian mereka membenci kepada penguasanya. Penguasa kalian berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia kafir. Maka penguasa kalian tagut. Kalau tagut berarti harus diperangi. Tidak boleh taat kepadanya. Lalu kemudian membuat pergerakan-pergerakan bagaimana caranya untuk membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu muncul para pemuda yang mereka menganggap bahwa melakukan bom bunuh diri adalah bagian dari syahid, bagian dari jihad fi sabilillah. Ya. Muncul orang-orang yang dengan paham-paham mereka merendahkan penguasa, mencaci maki penguasa. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan darah penguasa itu. Dan menganggap bahwa perang dengan penguasa adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati kalian wahai para pemuda. Jangan sampai kalian menjadi korban-korban yang berikutnya. فَوَاللَّهِ مَا حَلَّتْ فِي بَلَدٍ وَنَفَثَتْ فِيهِ سُمُمَهَا إِلَّا سَادَ فِيهِ التَّفَرُّقُ وَالِاخْتِلَافِ. Demi Allah, tidaklah kelompok-kelompok itu muncul di sebuah negeri lalu kemudian mereka meniupkan racun-racun mereka di tengah-tengah umat ini, melainkan yang akan terjadi adalah perpecahan dan perselisihan. وَبَرَزَتِ الشَّحْنَا وَالْبَغْضَى بَيْنَ أَبْنَائِهِ, dan mereka akan menumbuhkan kebencian, kedengkian di antara kaum muslimin. Wa idza aradta dalilan ala dzalika faqarin baina halina yawma an kunta ala manhaj asy-syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa baina halina al-an. Nah, sekarang beliau hendak memberi contoh. Apabila engkau hendak mengetahui dalil, bukti yang menunjukkan hal ini, maka bandingkan keadaan kita pada saat dahulu kita berjalan di atas manhaj asy-syaikh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu bandingkan dengan kondisi kita ketika kita melihat ada sebagian para pemuda, para remaja yang mereka telah melenceng dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Jadi beliau hendak menceritakan bahwa kami dahulu, ya, di saat kami secara umum mengenal akidah ahlus sunnati wal jamaah, berjalan di atas prinsip para ulama kami, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di atas tauhid yang safi, yang murni, jauh dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ahlus sunnati wal jamaah, seperti pemahaman ikhwan muslimun dengan berbagai macam kelompoknya, Al-Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, As-Sururiyah. As-Sururiyah ini yang manhajnya Ikhwanul Muslimin menampakkan seakan-akan mereka bagian dari Salafiyin. Ketika muncul kelompok ini, coba apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Perpecahan, kerusakan. Dahulu mereka tidak mengenal manhaj al-ikhwan muslimun itu. Ya. Mereka semua berjalan di atas prinsip yang sama. Apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa yang datang dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim, dan para ulama sunnah. Maka mereka bersatu. Itu dahulu. Lalu bandingkan, kata beliau, dengan kondisi kita sekarang ini. فَلَقَدْ فَرَّقَتْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتُ بَيْنَ الْعُلَمَاءُ وَالشَّبَابُ وَجَعَلَتْ بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا. Di mana jamaah-jamaah ini telah memecah belah antara ulama dengan para remajanya. Dan menjadikan antara ulama dengan para pemuda, para remaja, ada perantara, ada sekat yang menyebabkan para pemuda, para remaja itu tidak lagi menjadikan ulama mereka sebagai rujukan. Inilah bibit fitnah. Kapan para remaja, para pemuda itu tidak merujuk kepada ulama dalam hal-hal yang menjadi problem dari setiap perkara-perkara yang terjadi, lalu menganggap bahwa akal mereka dan pandangan mereka itu lebih baik daripada pandangan para ulama, itulah bibit penyimpangan dan kesesatan. Itu adalah bibit penyimpangan dan kesesatan. Ini yang beliau maksudkan. Dahulu masya Allah, kaum muslimin mereka senantiasa merujuk kepada ulama mereka, sehingga yang terjadi adalah amnul bilad, keamanan, ketentraman di Arab Saudi. Belakangan mulai bermunculan harakat, pergerakan-pergerakan yang mereka sebut sebagai pergerakan Islam, mengatasnamakan Islam. Mereka meninggalkan para ulama. Para ulama dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ulama kita ilmunya cetakan lama, belum diupdate. Ya. Sehingga kalau mereka membahas tentang permasalahan taharah, tentang sholat, masya Allah, mereka hebat. Tapi untuk membahas tentang perkara jihad, mereka bukan orangnya. Mereka meninggalkan para ulama. Lalu mereka mencari orang-orang yang katanya mereka inilah ulama di masa kini. Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang fiqhul waqi', fikih kekinian. Para ulama ilmunya cetakan lama yang belum diperbaharui. Ya. Edisi lama, edisi terbaru siapa? Salman Al-Audah, Abdurrahman Abdul Khaliq, Aid Al-Qarni, Abdurrahman Al-Hawali. Wah, mereka ini dianggap sebagai ulama dalam perkara jihad. Kalau dalam urusan taharah, sholat, puasa, ya, haji, ulama kami Syekh bin Baz, ulama kami Syekh Al-Albani, ulama kami Syekh Nuthaimin, ulama kami Syekh Muqbil, dan yang lainnya. Tapi giliran membahas tentang perkara jihad, mereka bukan ahlinya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga mereka tidak lagi mendengarkan nasihat para ulama. Sehingga muncul orang-orang yang kemudian bukan hanya meninggalkan para ulama, tapi justru menuding para ulama sebagai antek-antek pemerintah. Para penjilat pemerintah. Mereka ini mulai nampak pada saat terjadinya krisis Teluk. Ya. Terjadinya krisis Teluk ketika Saddam yang menjadi penguasa Irak ketika itu hendak menyerang Kuwait. Ya. Sehingga mereka minta bantuan. Arab Saudi juga terancam. Mereka minta bantuan kepada Amerika Serikat ketika itu untuk bisa menahan gempuran dari Irak. Wah, muncul sudah. Mereka mengangkat-ngangkat Saddam Hussein yang ditampilkan di berita-berita. Kalau muncul Saddam Hussein, Saddam Hussein sedang sholat. Ya, sedang sholat. Berarti pemimpin yang taat, pemimpin yang harus dijadikan sebagai panutan. Padahal Saddam Hussein ini partainya partai Ba'ath. Partai Ba'ath. Ba'ath itu artinya kebangkitan, tapi enggak ada kaitannya ya. Jangan bilang partai kebangkitan berarti bukan, enggak ada kaitannya dengan apa yang ada di Indonesia. Kebetulan mungkin namanya sama. Ya. Partai Ba'ath. Dia menjadikan aturan-aturan yang ada di dalam Partai Ba'ath dan meyakini bahwa itulah kebenaran, bukan Al-Qur'an Al-Karim yang menjadi kebenaran, yang menjadi aturan hidup. Aturan-aturan yang terdapat di dalam partai itulah yang merupakan kebenaran. Ya. Sangat mengagumkan dan meninggikan status sebagai bangsa Arab dan merendahkan yang lain. Dan terdapat keyakinan-keyakinan kufur. Oleh karena itu sebagian para ulama menghukumi Saddam kafir ketika itu. Ya. Sementara mereka memperburuk citra pemerintahan Arab Saudi yang tidak diketahui ada sebuah negeri yang paling nampak dalam penerapan syariat Islamnya dari Arab Saudi di zaman kita sekarang ini. Dalam tauhidnya, dalam amalan-amalannya, bukan berarti enggak ada kesalahan ya. Bukan berarti tidak ada kekurangan. Ya. Tidak seperti yang disebutkan oleh salah seorang khabith. Ya, khabith. Dia mengatakan, "Wah, itu bukan Arab Saudi, apa namanya? Yahudi itu, Yahudi Saudi atau Yahudi Arab, saya kurang ingat apa yang dia sebutkan." Ya. La haula wala quwata illa billah. Itu kan bentuk takfir, mengkafirkan pemerintah Arab Saudi. Nah, ketika mereka melihat, "Wah, ini kenapa pemerintah Arab Saudi kok meminta bantuan Amerika? Berarti bersekutu dengan Amerika. Berarti loyal dengan orang-orang kafir. Siapa yang loyal, berarti dia juga kafir." Ah. Mereka menerapkan ayat-ayat tentang al-wala wal bara' dalam perkara ini. Padahal ini permasalahan fikih biasa. Apa hukumnya pemerintah atau sebagian kaum muslimin meminta bantuan kepada seorang kafir, seorang musyrik untuk kemaslahatan kaum muslimin? Ini apa hukumnya? Pembahasan fikih. Ya. Para ulama di Arab Saudi mereka menganggap boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi penunjuk jalan menuju ke Madinah orang kafir musyrik. Orang kafir musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepadanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Arab Saudi merasa terancam. Kuwait juga terancam. Maka mereka meminta bantuan kepada Amerika untuk menahan gempuran dari Irak. Untuk kemaslahatan negeri kaum muslimin. Para ulama memfatwakan tentang diperbolehkannya. Adapun mereka yang katanya harakiyin melakukan pergerakan-pergerakan Islam ini mengatasnamakan Islam, menuduh pemerintah Arab Saudi pemerintah tagut. Ulamanya membela pemerintahnya, ulamanya juga sampai dikafirkan coba. Ulamanya sampai dikafirkan oleh mereka. Muncul fitnatut takfir. Ini yang beliau maksud. Jadi kapan kaum muslimin, para pemuda, remaja-remaja kaum muslimin, mereka merasa ya tentu kita punya kaidah bahwa tolak ukur barometer kebenaran bukan dilihat dari banyaknya yang hadir. Namun di sini beliau hendak menjelaskan dahulu begitu percayanya kami kepada ulama kami dan mengambil wejangan mereka. Wa kana al-athar fi hadhihi al-halah mutamayyizan 'anil athar fil halati allati ashartu ilayha qabla qalil. Dan pengaruhnya itu sangat berbeda dibanding pengaruh dari kondisi yang telah aku sebutkan tadi ketika para pemuda dan para remaja itu mereka meninggalkan wejangan dan nasihat para ulama mereka. Fafi hadhihi alhalati kunna ala khairu ala huda. Dalam kondisi seperti ini, ketika kami senantiasa mendengarkan wejangan para ulama, kami berjalan di atas kebaikan dan di atas hidayah. Ammal an fa nahnu fi thawratin wa fi ittirabin wa nahwi dhalik. Adapun sekarang, kata beliau, sekarang ini kita dalam kondisi goncang. Hati kami bergolak. Ya, kami bingung menghadapi kondisi seperti ini. Perpecahan, perselisihan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena masing-masing mereka punya pandangan sendiri, punya pemikiran sendiri. Mereka meninggalkan para ulama mereka. Wa hadhil jama'atu aydan afsadat aqaida ba'd syababina. Maka jamaah-jamaah ini itu merusak akidah para pemuda dan pemudi kita. Walawwathatil manhaja indahum, dan merusak manhaj mereka, merusak cara berfikir mereka. Wa aqna'adhum fi ayya ja'alul wala' wal bara' laha faqat. Lalu mendoktrin mereka bahwa al-wala wal bara' di atas jamaah mereka saja, jangan kepada yang lain. Ini doktrin yang berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika doktrin itu dibangun di atas jamaah, harus loyal kepada jamaah. Keluar dari jamaahnya dia, dari kelompoknya dia, oh, itu berarti kesesatan, penyimpangan. Wa ma min syakkin anna ba'd hadhihi al-jama'at sawfa tastaghillu atba'ah al-mughrar bihim lil-qiyam bi thawrah aw ad-dukhul fi fitnah. Dan merupakan hal yang tidak diragukan bahwa sebagian jamaah-jamaah ini, mereka memanfaatkan para pengikut mereka yang tertipu dengan jalan mereka untuk melakukan pergerakan-pergerakan menegakkan apa yang mereka sebut sebagai thawrah, pergolakan, kebangkitan, atau mengajak para pengikutnya untuk masuk ke dalam fitnah. Fala takun hadithatul haram, fala takun hadithatul haram an-nadharika ayyuhasyab biba'idah. Dan tidaklah peristiwa yang terjadi di tanah haram itu jauh dari pandanganmu, wahai seorang pemuda. Maksud beliau mengisyaratkan kepada peristiwa Juhaiman yang telah kita terangkan sebelumnya. Kelompok yang pada asalnya terlihat mereka rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, seolah-olah mereka mendakwahkan salafiyah, ya, tiba-tiba mereka terfitnah oleh syaitan. Yang ini bermimpi, ini bermimpi. Sampai disebutkan ratusan orang seluruhnya bermimpi bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi telah keluar. Iparnya si Juhaiman. Sehingga pada kejadian yang telah mereka rencanakan bahwa mereka akan menguasai tanah, menguasai Ka'bah, ya, Masjidil Haram dan sekitarnya, maka mereka masuk dengan membawa senjata yang dimasukkan dalam peti jenazah. Lalu kemudian mereka menutup pintu-pintu Al-Haram. Lalu mereka mengharuskan setiap jamaah yang ada di dalam Masjidil Haram untuk mengakui bahwa inilah Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Kesulitan pemerintah Arab Saudi ketika itu. Peperangan terjadi hampir kurang lebih 2 pekan. 2 pekan baru berhasil ditaklukkan. Mereka dikepung selama 2 pekan. Ya. Karena dari satu sisi para ulama ketika itu mereka bingung. Ini tanah haram. Tanah haram gak boleh menumpahkan darah. Iya kan? Itu asalnya. Gak boleh membunuh di tanah haram. Akhirnya keluarlah fatwa para ulama. Ya, bahwa ini kondisinya darurat. Sesuatu yang asal hukumnya haram menjadi mubah karena kemaslahatan yang besar dan menghilangkan kemudaratan yang terjadi. Akhirnya dikerahkanlah pasukan darat, udara, helikopter dan ya, tank itu sampai masuk ke dalam Masjidil Haram. Sampai selama 2 pekan alhamdulillah berhasil ditaklukkan. Sebagian dari mereka kemudian yang masih hidup itu ditawan. Ini syaitan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati. Jangan sampai kemudian seorang merasa bahwa dia aman dari fitnah. Dia merasa bahwa pandangan dialah yang hak, menyebabkan dia meninggalkan bimbingan para ulama, maka disitulah halakah. Itulah kebinasaan. Itulah kebinasaan. Nah. Dafa'allahu 'anil muslimina kulla makruh wa hamana min kulli baliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolak segala hal-hal yang dibenci dari kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jal menjaga dan memelihara kita dari setiap musibah. Dengan demikian selesai penjelasan dari al-aslus sabi', dari pokok yang ketujuh dari pokok-pokok ad-da'wah as-salafiyah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.